Landai diberi peluang bersama putri, putri kayangan di puncak mahligai. Akan ku tembusi halangan yang merintangi, walau ku terpaksa ke lautan api. Impian cinta.